Jaminan untuk tidak gagal itu semua orang di sini sikapnya adalah ini, membutuhkan jaminan untuk tidak gagal. Siapa yang sudah lama punya ide bisnis? Siapa yang mau berwirausaha? Kenapa belum dimulai? Belum ada jaminan. Ya, kalau ada jaminan tidak gagal, baru Anda mulai. Saya pinjam mikrofonnya. Ah, sekarang saya mau tanya. Saya ini bukan melihat wajah-wajah tertentu ya untuk Pak, kalau Anda dijamin oleh Tuhan tidak akan gagal, Anda akan melakukan apa? Kalau Anda dijamin oleh Tuhan tidak akan gagal, melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Kalau Anda dijamin Tuhan tidak akan gagal, menjadi yang terbaik. Sebentar, mau dipotret. Yeah. Kalau Anda dijamin Tuhan, kalau dijamin, ya saya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Lihat, banyak di antara kita bahkan dijamin Tuhan tidak tahu mau melakukan apa. Padahal dijamin Tuhan tidak gagal. Kalau dijamin Tuhan tidak gagal, Anda akan melakukan apa? Menjadi guru yang terbaik. Menjadi guru yang terbaik itu bukan rencana. Itu yang memang kewajiban dia sekarang. Coba ini sudah ada peningkatan nggak sekarang? Kalau Anda dijamin Tuhan tidak gagal, apa yang akan Anda lakukan? Lakukan. Bersyukur. Ya Bu. Itu nggak usah nanti, sekarang sudah harus. Lihat, kita itu bahkan dijamin Tuhan tidak mungkin gagal pun tidak tahu mau melakukan apa loh. Kita belum jelas mau apa, mintanya. Lihat, apakah yang akan Anda lakukan? Jika Anda dijamin oleh Tuhan bahwa Anda tidak akan gagal, sebagian besar orang tidak tahu. Jadi, bagaimana kita bisa menggunakan semua kekuatan kita kalau kita tidak tahu itu? Nih, mengapa? Mengapa kita tidak tahu? Karena kita dibatasi oleh yang tidak mungkin. Tolong angkat tangan. Yang mungkin menjadi Presiden Republik Indonesia. Angkat tangan. Itu yang angkat tangan sambil ketawa. Teman yang di sebelahnya koyok ya oh gitu. Bilang kok gak lihat wajahnya. Kita itu membatasi diri kita dengan yang tidak mungkin. Terbalik loh ya. Harusnya kita menyemangati diri kita dengan yang mungkin. Nah, apakah yang bisa Anda nasihatkan kepada orang-orang pandai yang sulit mengikhlaskan ilmunya bagi orang lain? Ya, kalau saya mungkin sederhana aja. Kalau di lingkungan kita bisa memberi contoh yang baik, mungkin awalnya di keluarga, anak sendiri, lingkungan kami, tentu sekitar kami bangga dengan kami. Gitu. Tapi kalau kami sudah mulai buat yang buruk, tentu kami pun dicaci maki dan mungkin tidak disenangi orang. Jadi konkretnya mungkin sehari-hari kami harus memberikan contoh yang baik dan berguna yang penting. Jadi kita tidak hanya sekedar pandai bicara, tapi tidak bisa memberikan implementasinya, wujud yang nyatanya. Super sekali. Dan saya mau urun pembuktian bahwa sebagai seorang eksekutif dulu di perbankan, karir saya baik waktu saya menggunakan kepandaian saya sendiri. Tetapi tidak pernah mencapai kualitas hidup yang saya impikan sampai saya mulai ikhlas berbagi yang saya ketahui. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kalau Anda ingin belajar itu mengajar, itu justru memang terbukti sekali dalam kehidupan berbisnis. Kita semakin belajar saat kita mengajar. Tujuan dari seorang guru adalah menghapus kebutuhan muridnya untuk seorang guru. Ya. Bahwa kita disebut seorang guru yang super kalau muridnya sampai tidak membutuhkan kita sebagai guru. Kita adalah guru penumbuh bangsa yang bertugas membangun ketepatan, kebesaran dan keindahan harapan para murid, orang tua mereka, dan semua yang bergantung pada peran kita. Maka kita sendiri harus meneladankan diri sebagai pribadi yang berharapan besar dan indah. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang mengapa saya berminat untuk menjadi guru. Saya dilahirkan dalam keluarga pedesaan. Saya lahir di sebuah desa di Sumedang. Desa yang masih sangat menghargai guru. Guru masih mempunyai tempat yang sangat terhormat di daerah pedesaan saya. Dan orang tua saya menginginkan saya menjadi salah satu dari orang yang terhormat itu. Orang tua saya tahu bahwa saya sebagai orang tunanetra mempunyai masalah tertentu untuk mencapai itu. Tetapi orang tua saya mempunyai cita-cita bahwa saya akan dapat mengatasi masalah itu meskipun mereka tidak tahu waktu itu bagaimana caranya. Orang tua saya tetap memupuk bahwa saya pada suatu kelak harus menjadi orang yang terhormat, harus menjadi guru. Maka saya bersekolah. Di sekolah saya bertemu dengan guru-guru yang sangat saya hormati. Maka saya memutuskan untuk masuk ke IKIP Bandung karena itu yang paling dekat dari tempat tinggal saya waktu itu. Maka saya ikut tes masuk. Saya dites seperti calon mahasiswa lain, sama mengikuti tes tulis, mengikuti tes lisan. Salah satu hal yang saya ingat di dalam tes lisan itu adalah pertanyaan Pak Kostaman waktu itu yang menjadi pengetes saya, penguji saya. Dia bertanya, mengapa Anda masuk ke jurusan bahasa Inggris? Saya bilang, saya ingin menjadi guru bahasa Inggris. Dia bilang, saya senang Anda mengatakan Anda ingin menjadi guru bahasa Inggris ini. Kalau Anda mengatakan Anda ingin belajar bahasa Inggris, dia bilang, bukan di sini tempatnya. Di sini harus orang-orang yang merasa sudah punya cukup bahasa Inggris tapi ingin menjadi guru bahasa Inggris. Okay. Dan saya senang dengan pernyataan beliau itu. Ingatlah bahwa harapan kita menentukan pilihan perhatian kita. Jika kita berharap untuk menjadi seorang guru yang berpengaruh dan kemudian menjadi pembesar dalam dunia pendidikan atau bisnis yang kemudian memimpin dengan adil, tegas, dan penuh kasih sayang, kita harus memilihkan bagi diri kita hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Kita akan mempelajari hal-hal yang membesarkan peran kita sebagai guru dan sebagai anggota organisasi.